rumah dan orang tua tinggalkan kekasih mencari siapa dirinya. Langit biru memayungi langkahnya, tak ada lagi lagu sunyi. Vega tak kuasa mendinginkan apinya yang menyala sampai nanti. Berpetualang seperti Mega bebas di angkasa, terjadilah jika habis terjadi. Hari berganti, kemarin telah pergi, langkahnya takkan berhenti. Siang malam berganti, berbaur jadi pelangi, terjadi lagi, gak memang harus terjadi. Iya. Terjadi lagi, gak memang harus terjadi.